إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا شهرمتي masih kita membahas kebiasaan jahiliyah yang ke-61 yaitu tanaqud madhabihim, berbeda-bedanya atau saling bertentangannya prinsip-prinsip mereka jahiliyah. Ini ucapan mereka satu dengan lainnya saling bertentangan. Dan demikianlah keadaan kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya Al-Qur'an adalah untuk menyatukan manusia di atas satu jalan, di atas satu prinsip, dan di atas satu bimbingan hidayah, yaitu Al-Islam. Maka barang siapa yang menolak kebenaran ini yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya, niscaya dia akan bercerai-berai, dan niscaya dia akan berpecah belah, dan ucapan-ucapannya mesti akan saling kontradiksi atau saling tanaqud. Sampai kita pada ucapan penulis membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka dalam keadaan bergolongan-golongan, maka lasta minhum fi syai', maka engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah, dan sesungguhnya urusan mereka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan khabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Hadhil ayah istinafun li bayani ahwali ahli alkitabain. Ayat ini Allah sebutkan adalah dalam rangka istinaf libayani ahwali ahli alkitabain, dalam rangka mengikutkan kepada apa yang sebelumnya, yakni mengikutkan keterangan-keterangan tentang ahlul kitabain, tentang Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab, dua ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yakni mengikutkan setelah menerangkan keadaan musyrikin. Yakni isri bayani halil musyrikin, di belakang keterangan tentang keadaan musyrikin. Yani kalau kita lihat dalam ayatnya dalam surat Al-An'am, Allah berbicara pertama tentang mereka kaum musyrikin. Bahkan kalau kita mundur lagi sampai ayat 151-nya adalah ayat yang pernah kita bahas juga di majlis ini dalam kitab Tauhid, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, tentang tauhid, kemudian tentang kejelekan musyrikin. Setelah berbicara tentang kejelekan musyrikin, Allah berbicara pula tentang kejelekan ahlul kitab, dua ahlul kitab, ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani. Bina'an ala ma rawa an Ibn Abbas wa Qatadah. Yani dengan sandaran riwayat dari Ibn Abbas dan Qatadah bahwa ayat ini turun tentang Yahudi dan Nasrani. Berarti dengan riwayat tafsir dari Ibn Abbas dan Qatadah bahwa ayat ini mengenai Yahudi dan Nasrani, maka berarti Allah Subhanahu wa taala menerangkan Yahudi dan Nasrani bagaimana keadaan mereka setelah menerangkan musyrikin. Musyrikin yang dalam keadaan bertentangan satu sama lain, dalam keadaan berpecah belah, ternyata Yahudi dan Nasrani pun sama. Mereka dalam keadaan berpecah belah dan mereka dalam keadaan saling bertikai dan saling bertentangan satu golongan dengan golongan yang lain. Maka Allah katakan, innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka beraliran-aliran, bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Berarti di sini keadaan Yahudi dan Nasrani, baddadu dinahum wa ba'aduhu. Mereka memecah-mecahnya dan mereka membagi-bagi. Ba'adu dari ba'ad. Apa maknanya ba'ad? Sebagian. Ba'adu yani membuat ba'ad, ba'ad, ba'ad. Yu'minuna bi ba'ad al-kitab wa yakfuruna bi ba'ad. Ini keadaan Nasrani, keadaan Yahudi ketika diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil oleh nabi-nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka justru menerima sebagian, membuang sebagian. Sebagian yang ini dipegang oleh kelompok ini, sebagian yang lain dipegang oleh kelompok lain. Dan masing-masing mempertentangkan dengan yang lainnya. Ini khonifrina azakumullah yang dikatakan ba'aduhu. Mereka membagi-baginya, memecah-mecahnya. Fatamassaka bikulli ba'din minhu firqatun minhum. Maka setiap bagian dipegang oleh satu firqah dari mereka. Yani agama mereka, mereka pecah-pecah dulu. Menjadi sekian pecahan. Kecil-kecil. Setelah dipecah-pecah, maka setiap bagian dipegang oleh firqah. Ini firqah yang satu. Ini firqah kedua, ini firqah ketiga, ini firqah keempat. Masing-masing firqah memegang ba'dha, memegang sebagiannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jadilah mereka berpecah belah. Wa kanu syi'an. Kata Allah, dan mereka dalam keadaan syi'an. Apa makna syi'an? Ay firqan tusyai' kullu firqatin imaman wa tattabi'uhu. Maknanya syi'an adalah menjadi firqah-firqah, menjadi golongan-golongan. Tusyai' mengikuti setiap firqah pimpinannya sendiri-sendiri. Wa tattabi'uhu, dan mengikuti pimpinannya sendiri-sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah, makanya perpecahan ini dalam dua sisi. Perpecahan pemahaman dan perpecahan pula dalam zahir keadaan mereka. Zahir keadaan mereka artinya dalam keadaan mereka tidak memiliki satu pimpinan. Mereka menentang pimpinannya dan mereka membuat pimpinan sendiri-sendiri dan terjadilah perpecahan di tengah mereka. Aitu qawihi wa tadhhar amruhu. Yani mereka masing-masing golongan memperkuat pimpinannya dan mendukung pimpinannya dan terus demikian. Akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah." Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan. Kulluhum fil hawiyah, semuanya di dalam kebinasaan, illa wahidah, kecuali satu. Wa taraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani juga berpecah menjadi 72 golongan. Kulluhum fil hawiyah, seluruhnya di dalam kebinasaan, illa wahidah, kecuali satu golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum fil hawiyah, semuanya di dalam kebinasaan kecuali satu golongan. Wa istithna'ul wahidah, min firaqi kullin min ahli alkitabaini innama huwa bin nadhari ila al'asr al-madi. Disebutkan kekecualiannya hanya satu. Yahudi berpecah menjadi 71, semuanya binasa kecuali satu. Nasrani berpecah menjadi 72, semuanya binasa kecuali satu. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya binasa kecuali satu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata penulis, di sini dikecualikan satu yang selamat dari Yahudi dan Nasrani, dari dua ahli kitab, innama huwa bin nadhar ilal asril madhi, itu karena melihat pada masa tertentu atau pada masa lalu. Yani qoblan nasakh, sebelum dibatalkannya agama Yahudi dan Nasrani. Yani sebelum dibatalkannya agama Yahudi dan Nasrani, mereka ada yang selamat, satu golongan. Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, semuanya dalam keadaan binasa kecuali satu golongan selamat. Di zamannya, di masanya sebelum agama mereka dimansuhkan. Demikian pula Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti ada yang selamat. Naam, satu golongan dari mereka selamat pada masa tersebut. Yakni di masa agama tersebut belum dibatalkan, belum dimansuhkan. Tetapi setelah agama Yahudi dimansuhkan, agama Nasrani dimansuhkan. Dengan apa dimansuhkan? Dimansuhkan dengan datangnya Rasul terakhir. Dimansuhkan dengan utusan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah, yang dinyatakan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh alam. Berarti Rasulullah SAW tidak hanya khusus untuk orang-orang Arab, tetapi khusus, tetapi umum untuk seluruh manusia. Sejak itulah batal semua agama-agama Samawi, apakah Yahudi atau Nasrani. Maka setelah itu tidak ada dari mereka yang selamat. Tidak bisa mereka kemudian beralasan, oh di antara Nasrani juga ada yang selamat, bukankah dalam hadis kalian ada yang begini, ada yang begini. Yahudi juga mengatakan di antara kami ada yang selamat juga, sebagaimana dalam hadis Nabi kalian. Kita jawab iya. Mereka yang selamat itu, yaitu ketika zaman belum dimansuhkan, sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, golongan selamat dari Yahudi masuk Islam. Setelah datangnya Islam, golongan selamat dari Nasrani masuk Islam. Pendeta Warqah bin Naufal, ketika Rasulullah SAW diutus, dia menyatakan, sungguh ini namus, ini Jibril yang datang kepada Musa, sekarang datang kepada engkau. Sungguh kalau musuhmu, kalau tahu kaummu mengusir kamu, aku akan membela kamu kalau aku masih hidup. Apa namanya ini? Beriman. Dia yakin kalau ini adalah Nabi. Dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian pula para orang-orang dari kalangan Yahudi seperti Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, sahabat dari kalangan Yahudi. Dalam keadaan dia tahu bahwa agama Islam ini hak, itulah mereka-mereka yang dalam keadaan golongan selamat dari Yahudi atau golongan selamat dari Nasrani, setelah datangnya Islam mereka yakin betul bahwa ini dari Allah. Ini utusan Allah. Dan ini Nabi terakhir yang diberitakan oleh Nabi Musa, yang diberitakan oleh Nabi Isa. Maka mereka masuk Islam. Maka sisanya Yahudi yang ada sekarang ataupun Nasrani yang ada sekarang, mereka adalah orang-orang kafir seluruhnya. Walaupun mereka berpecah-pecah dalam berbagai macam golongan, ada Protestan, ada Katolik, ada macam-macam aliran lagi terpecah-pecah di dalamnya, semuanya adalah dalam keadaan kafir. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak tepat kalau memakai hadis ini atau memakai ayat-ayat lain yang berbicara tentang masalah mereka, kita katakan ketika itu sebelum datangnya Islam. Karena setelah datangnya Islam, mereka berkewajiban untuk mengikuti Nabi terakhir. Wa amma ba'dahu fal kullu fil hawiyah. Adapun setelah datangnya Islam, berarti setelah dimansuhkannya agama Yahudi dan agama Nasrani, maka mereka seluruhnya fil hawiyah, dalam kebinasaan. Wa in ikhtalafat asbabu dukhulihim, walaupun berbeda-beda sebab masuknya mereka dalam neraka, walaupun berbeda-beda sebab mereka tersungkurnya dalam kebinasaan, tetapi tetap mereka sama-sama binasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Maka engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Orang-orang yang memecah agamanya sendiri, memecah belah, mengkotak-kotak, dan kemudian mereka memilah-milah, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, engkau tidak termasuk golongan mereka, engkau di luar mereka. Ai minas su'ali anhum wal bahti an tafriqahum aw tafarruqihim, yakni engkau tidak termasuk golongan mereka, yakni tidak bertanggung jawab. Ini kata seorang sahabiah istri Rasulullah SAW, bahwa ayat ini menunjukkan Allah membebaskan Rasulullah SAW dari perbuatan mereka. Bari, yakni Rasulullah bari'un minhum, Rasulullah berlepas diri dari mereka, tidak ditanya dan tidak bertanggung jawab tentang mereka. Lasta minhum fi syai, ay minas su'ali anhum, tidak ditanya mempertanggungjawabkan tentang mereka. Wal bahti an tafarruqihim, dan tidak pula diperintahkan untuk mencari-cari kenapa mereka berpecah. Au min iqabihim, dan engkau juga tidak termasuk yang terkena azab yang menimpa mereka. Au anta bari'un minhum, atau dengan kata lain engkau bebas tidak terlibat dengan mereka. Innama amruhum ilallah, urusan mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengurusi mereka. Ini ta'lilun linnafyil madhkur, berarti ini adalah alasan ta'lil yang menerangkan penafian. Engkau tidak termasuk mereka. Kenapa demikian? Karena urusannya urusan Allah. Yani engkau tidak mengurusi mereka, engkau tidak bertanggung jawab tentang mereka, engkau terbebas berlepas diri dari mereka. Kenapa? Karena mereka akan diserahkan pada Allah dan mereka urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ta'lil namanya. Ai huwa yatawalla wahdahu amrahum. Yani Allah lah yang akan memegang, Allah sendirilah yang akan memegang urusan mereka. Awwalahum wa akhirahum, orang pertama mereka dan orang terakhir mereka. Wa yudabbiruhu hasba ma taqtadihi al-hikmah, dan Allah yang akan menentukan mengatur mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki secara hikmah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man qala, di antara manusia ada yang berkata, al-mufarriqun aw al-mufarriqun ahlal bid'ah min hadhil ummah, bahwa yang dimaksud memecah belah agama itu adalah ahlul bid'ah, golongan sesat dari umat ini. Faqad akhraj al-hakim at-tirmidzi wa ibn jarir wa tabrani wa ghayruhum an abi hurairah radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah diriwayatkan oleh al-hakim at-tirmidzi, ibn jarir, at-tabari, at-tabrani dan lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang ucapan Allah, innal ladzina farraqu ila akhirih, dikatakan hum ahlul bid'ah wal ahwa min hadhil ummah, mereka yang dimaksud adalah ahlul bid'ah wal ahwa min hadhil ummah. Fa yakunul kalam hina idzin istinafan li bayani halil mubtadi'in itri bayani halil musyrikin. Kalau dengan tafsiran kedua, berarti dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang-orang yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul dalal, setelah menerangkan keadaan musyrikin. Isyarah ila annahum laysu minhum biba'id, sebagai isyarat bahwa mereka tidak jauh, tidak jauh dari keadaan musyrikin. Tidak jauh dari keadaan musyrikin artinya mirip. Dari sisi apa miripnya? At-tafriqah, tafarruq, perpecahan, pertikaian, ucapan-ucapannya saling bertentangan, tanakut, kontradiksi. Ini adalah terjadi pada musyrikin, ternyata terjadi pula pada ahlul kitabain, dua ahlul kitab, dan terjadi pula pada ahlul dalal, ahlul bid'ah yang mengambil jalan selain jalan sunnah. Siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang yang tidak mau menjalani jalan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menggariskan satu garis, inilah jalanku. Kemudian mereka memilih jalan lain. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Tentunya kalau Rasulullah SAW telah menggariskan satu garis, jalan yang selamat, jalan sunnah, kemudian mereka memilih jalan lain, otomatis akan berpecah. Sebagaimana ayat-ayat lain yang banyak dan sering kita bahas. Seperti ayat Allah SWT yang juga dalam surat Al-An'am. Allah katakan 153 kalau enggak salah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dikatakan inilah jalanku kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah jalanku ini, jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum. Niscaya kalian akan bercerai-berai, akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khana bin na'azakumullah, sangat jelas penyakitnya dan sangat jelas akibatnya. Dan sangat jelas pula obatnya. Alhamdulillah. Berarti yang jadi masalah adalah mau atau tidak mau. Itu saja. Penyebabnya jelas. Karena mereka tidak mau mengambil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Akibatnya juga jelas, perpecahan, pertikaian, permusuhan, tanakut, kontradiksi dan seterusnya. Apa obatnya? Jelas obatnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, ikutilah dia. Ikutilah jalan Al-Qur'an, ikutilah jalan sunnah Rasulullah yang telah diajarkan oleh beliau. Maka ini jalan selamat di dunia dari perpecahan dan jalan selamat di akhirat dari azab Allah. Jalan menuju persatuan dan jalan menuju jannah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau sudah jelas penyakitnya, jelas akibatnya dan jelas pula obatnya, maka tinggal pilih siapa yang mau memilih penyakit ini akibatnya. Akan terjadi pertikaian yang terus-menerus, tidak henti-hentinya. Kalau ingin selamat, maka ini jalannya. Kalau sebagian ingin selamat, tapi yang lain tidak, akhirnya berpecah bagaimana? Yang salah adalah yang memisahkan diri. Yang tetap berpegang dalam Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan beliau dipegang kuat-kuat, digigit dengan gerahamnya, jangan sampai lepas. Maka ini orang dalam keadaan telah benar dalam mencari jalan, dan dia telah benar dalam berpegang. Dan barang siapa yang disampaikan dalil dari Quran dan sunnah mereka menolak, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, kemudian terjadi perpecahan, maka kita katakan dia telah memecah belah agamanya sendiri. Yang ini dia sendiri yang salah. Kenapa dia tinggalkan sesuatu yang jelas dari Quran dan sunnah kepada sesuatu yang tidak jelas, yaitu pikirannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Yang namanya pikiran manusia itu masih relatif, tergantung keadaan dia, latar belakangnya. Cara berpikirnya juga berbeda-beda tergantung bagaimana lingkungannya dan semuanya. Sehingga gak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang namanya sandaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah berani meninggalkan Quran dan Sunnah, berarti meninggalkan kebenaran. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran kemudian pecah, wala yalumanna illa nafsa. Jangan cerca kecuali dirinya. Wala talumanna illa nafsak. Jangan cerca kecuali dirimu sendiri. Yada ka'au kata wafuka nafah. Mulutmu sendiri yang meniup, tanganmu sendiri yang mengikat. Kalau kemudian terjadi sesuatu, maka kamu sendiri yang merasakan akibatnya. Jangan salahkan orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan di sini, dalam tafsiran kedua, yang alhamdulillah tafsiran-tafsiran ini bukan bertentangan. Berarti ikhtilafnya ikhtilaf apa? Ikhtilaf tanawwu'. Yakni tafsiran pertama mengatakan bahwa ini berita tentang ahlul kitab. Benar. Ada riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tafsiran bahwa ini adalah yang dimaksud adalah ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, juga benar. Karena memang banyak dinukil dari salafus saleh tentang ahlul dalal, mereka sebut dengan ayat ini, innal ladina farraqu dinahum. Yani yang satu masuk secara riwayat, yang satu masuk secara makna. Maka dua-duanya bisa terjadi dan dua-duanya benar, bisa kita katakan dengan makna ayat ini, bahwa ayat ini memberitakan orang-orang yang memecah belah agamanya, apakah Yahudi, apakah Nasrani, atau yang mengaku muslimin, kelompok-kelompok sesat, kita katakan mereka farraqu dinahum, mereka memecah belah agamanya sendiri. Bagaimana kalau ada seseorang mengatakan saya akan pakai Quran saja, enggak perlu sunnah, ingkar sunnah. Kemudian mereka mencari cara ibadah sendiri. Mereka berbuat dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka bikin sendiri. Tanpa dalil-dalil dari sunnah. Apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan. Menurut saya begini, menurut saya begini. Demikian pula kalau ada yang menolak sebagiannya. Akan terjadi perpecahan sesuai dengan jauhnya mereka dari sunnah. Semakin jauh dari ajaran Rasulullah, semakin pecah, semakin dahsyat perpecahannya. Semakin jauh lagi dari ajaran sunnah, maka semakin dahsyat lagi perpecahannya. Dan seterusnya. Semakin dekat kepada sunnah, kepada ajaran Rasulullah SAW, maka semakin dekat kepada persatuan. Semakin dekat kepada tafsir ayat yang diucapkan oleh Rasulullah dan yang dilaksanakan, diamalkan oleh Rasulullah, maka semakin dekat kepada kebenaran dan persatuan. Wal maqsudu anna ahlal jahiliyah sawa'an kanu ummiyin aw kitabiyin qad farraqu dinahum wa taghayyaru fil i'tiqad. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa ahlul jahiliyah, golongan jahiliyah, sama saja apakah mereka dari kalangan ummiyin, musyrikin, atau dari kalangan kitabiyin, Yahudi dan Nasrani. Sama-sama mereka memecah belah agama mereka. Taghayyaru fil i'tiqad, mereka saling berbeda-beda dalam keyakinan. Pikiran mereka saling berjauhan, prinsip-prinsip mereka saling bertentangan. Fakana 'ibadul asnam kullu qaumin lahum sanamun yadinuna lahu. Setiap suku, misalnya kalangan ummiyin, setiap kabilah punya berhala sendiri-sendiri dan mereka menyembahnya masing-masing. Suku ini menyembah berhala ini, suku itu menyembah berhalanya sendiri, lain-lain. Maka masing-masing merasa berhalanya lebih hebat. Lana 'izza wa la 'izza lakum. Kami punya 'izza, kalian tidak punya 'izza. Yang lainnya mengatakan, Qulu hubal, katakan hubal, selamat kamu. Dan masing-masing membanggakan apa yang punya mereka atau apa yang ada pada mereka. Walahum syara'i' mukhtalifah fi ibadatiha. Masing-masing punya syariat sendiri-sendiri. Cara ibadahnya beda-beda. Ada yang dengan tawaf mengelilingi berhalanya. Ada yang dengan menggoyang-goyangkan pantatnya di hadapan dzulkhilsah, berhala. Ada yang dengan menari-nari mengelilingi berhalanya. Ada yang dengan sekian macam syariat-syariat yang mereka bikin sendiri. Maka berbeda-beda. Sama-sama penyembah berhala, tapi agama mereka berbeda-beda satu dengan lainnya. Wa minhum man kana ya'bud kaukaban. Yang disembahnya juga berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang. Wa minhum man kana ya'budu syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari. Wa minhum di antara mereka ada yang menyembah ini, menyembah itu. Na'udzubillah, ada yang menyembah sapi di India. Bahkan ada yang menyembah kemaluan perempuan, sama di India juga. Na'udzubillah. Wa kadzalikal kitabiyun ala ma bayyana, demikian pula al-kitabiyun, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka pun sama berpecah belah. Sama-sama mereka dalam keadaan mengaku pengikut Musa dan Isa. Atau mengaku berpegang dengan Taurat dan Injil. Ternyata mereka dalam keadaan iftiraq. Berpecah belah. Nasyi' anil jahl. Munculnya perpecahan adalah dari kebodohan mereka. Dan tentunya dari hawa nafsu mereka. Wa illa fasyari'ah al-haqqah fi kulli zamanin la ta'adduda fiha wal ikhtilaf. Kalau bukan karena hawa nafsu dan kebodohan, sesungguhnya syariat ini, yang hak ini, di setiap zaman dalam keadaan tidak berbilang. Al-Quran yang ada pada kita dan Al-Quran yang ada pada tetangga kita, Al-Quran yang ada di kaum muslimin di kota kita atau di kota lain, di negeri kita atau di negeri lain, sama. Sama Al-Qurannya, persis harfan harfa, huruf demi huruf sama. Demikian pula hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh sekian para ahlul hadis yang telah diperiksa oleh para ulama, itu pun di setiap negeri ada kitab tersebut dan sama. Walidzalika tara al-Qur'an yuwahhidul haqq. Oleh karena itulah bahwasanya Al-Qur'an selalu menyatakan yang hak itu satu. Dan yuwayu'addidul batil. Tapi ketika berbicara tentang batil, Allah sebutkan dengan berbilang. Apa contohnya? Contohnya ayat yang tadi kita baca diantaranya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Disebut satu. Dengan mufrad. Inilah jalanku. Inilah jalan yang lurus. Ikutilah dia. Tetapi ketika bicara masalah jalan-jalan sesat, jalan-jalan batil, Allah sebut dengan bentuk jamak. Wala tattabi'u as-subul. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Demikian pula Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah adalah pembelanya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir adalah wali-walinya, adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada dhulumat. Perhatikan, fanzur kaifa afrada an-nur alladhi huwal haq. Bagaimana Allah menyatakan dengan mufrad, dalam bentuk mufrad. Ini hanya satu, cahaya. Apa bentuk jamaknya nur? Anwar. Allah tidak mengatakan yukhrijuhum minal anwari ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya-cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Tidak. Cahaya disebut dengan mufrad. Satu, nur. Sedangkan dhulum disebut dengan jamak dhulumat. Allah Subhanahu wa taala adalah pembelanya orang-orang yang beriman, akan melindungi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah selamatkan mereka dari kegelapan kepada satu cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-walinya adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari satu cahaya ini, cahaya kebenaran, kepada kegelapan. Berarti syaitan membawanya kemana? Kemana-mana. Iya toh? Kemana? Ya macam-macam. Ada yang dibawa kepada kesesatan ingkar sunnah, ada yang dibawa kepada kesesatan rafidhah, ada yang dibawa kepada kesesatan wahdatul wujud, menganggap Allah menyatu dengan dirinya, ada yang dibawa kepada kesesatan ini, sekian macam kesesatan. Tidak satu. Dan syaitan merasa cukup berhasil kalau orang itu meninggalkan cahaya Allah. Kemanapun larinya. Mau syiah rafidah, mau dia sesat dengan jadi ingkar sunnah, ataupun sesat dengan berbagai macam kesesatan yang lain, gak peduli. Pokoknya meninggalkan cahaya, sudah gembira dia. Ini khanifin a'azakumullah, fanzur kaifa afradan nur alladhi huwal haq, وَجَمَّعَنْ ظُلُمَاتَ الَّتِي هُوَ الْبَاطِلِ أَوْ هِيَ الْبَاطِلِ وَالزَّيْكِ. Lihatlah bagaimana Allah menyebutkan dengan mufrad, dengan bentuk satu, cahaya. Ya'ani cahaya kebenaran. Tetapi Allah menyebutkan dengan jamak, dengan bentuk yang berbilang, ketika bicara kegelapan, الظُلُمَات, yaitu kebatilan-kebatilan, dan زَيْك, penyimpangan-penyimpangan. فَتَفْرِقَةُ الْأَرَى والاختلاف في الاعتقاد من خصال الجاهليه. Setelah kita tahu bahwa itu adalah kebiasaan jahiliyah, berpecah belah adalah kebiasaan jahiliyah, maka kita ingatkan bahwa perpecahan pendapat yang berbeda-beda dalam masalah akidah itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Kenapa kalian berselisih dalam masalah akidah, padahal dasarnya akidah sangat jelas dalam Quran dan Sunnah? Kenapa kok kalian berpecah? Ini jalannya jahiliyah. Jadi pembahasan ini adalah mengingatkan kita kaum muslimin agar jangan mau menjalani jalan jahiliyah, yaitu meninggalkan yang hak dari Quran dan Sunnah untuk kemudian berpecah belah. Menurut saya. Jangan menurut kamu, jangan menurut saya, jangan menurut mereka, jangan menurut siapapun. Menurut Allah bagaimana? Menurut Rasul bagaimana? Selesai. Kamu dan saya sepakat, sama-sama tidak mengerti tanpa bimbingan Allah. Kamu dan kita semuanya sepakat tidak akan paham, tidak akan selamat kecuali dengan bimbingan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau sudah kita sepakat bahwa kita sama-sama tidak mengerti, Allah yang Maha tahu dan kemudian Rasulullah yang membawa ilmu, maka mari kita sama-sama saling tolong-menolong, ta'awun alal birri wat taqwa. Bantu-membantu untuk saling menasehati, saling mengajak untuk mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tetap bersikeras ingin mengikuti hawa nafsunya sendiri, berarti ini ada bibit-bibit jahiliyah. Berarti ada penyakit. Dari penyakit-penyakit jahiliyah, wa makana alaihi ahlul batil, atau penyakit yang merupakan jalannya ahlul batil. Walittifaq alal aqidah al-haqqa huwa min da'bi atba'ir rusul. Dan sepakat di atas aqidah yang satu, itu adalah kebiasaan pengikut para rasul. Sepakat dengan aqidah yang satu, yaitu akidah yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka itulah da'bu atba'ir rusul. Itulah jalannya mereka, yakni para rasul-rasul atau para pengikut rasul-rasul. Wal mustamsikina bima syara'ahu Allah, jalannya orang-orang yang berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada dua jalan, satu jalannya ahlul jahiliyah, ahlul batil, yaitu menolak kebenaran kemudian berpecah belah. Satu lagi jalannya para rasul dan jalannya pengikut para rasul. Jalannya orang-orang yang beriman, yaitu mereka mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, kemudian sami'na wa ta'ana. Tidak berani menentang Allah, tidak berani menentang ajaran sunnah Rasulullah, maka mereka akan bersatu padu dan tidak berpecah belah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Inti dari pembahasan ini adalah bahwa perpecahan, menolak kebenaran, kemudian mengikuti hawa nafsunya sendiri, ini adalah kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah yang membawa kepada perpecahan dan pertikaian. Rasulullah taala assalamu wal afiyah. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan bimbingannya agar kita tetap disatukan di atas Quran dan sunnah, di atas tauhid la ilaha illallah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.